Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yang menjalani perjalanan yang begitu panjang. Rambutnya kusut masai, kemudian ia menengadahkan kedua tangannya ke atas langit seraya berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Dan makanannya haram, berasal dari yang haram, minumannya pun berasal dari yang haram, pakaiannya pun berasal dari yang haram, dan ia mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doa yang ia panjatkan kemudian dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, "Fi hadzal haditsi wasafullahi jalla wa ala bi annahu tayyibun." Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifatkan sesungguhnya ia adalah zat yang maha baik. Wahuwa subhanahu wa ta'ala tayyibun, bima'na annahu munazzahun anin naqais wal'uyub. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang keadaan dirinya adalah zat yang baik, maknanya bahwasannya sesungguhnya ia adalah zat yang suci dari segala kekurangan dan aib, cacat celah. Fahuwa tayyibun fi dzatih, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah baik secara zatnya. Wa fi asma'ihi wa sifatihi, dan dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa fi awamirihi wa nawahih, demikian juga baik dari sisi perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Fahuwa tayyibun min kullil wujuh subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala baik dari setiap sisinya. Kemudian dijelaskan pula oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, "Walidzalika la yaqbalu minal a'mali wal aqwali wal maqasid illa ma kana tayyiban." Dan demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari amal-amal, perkataan-perkataan, niat-niat, kecuali semuanya itu baik. "Fala yaqbalul khabith minal aqwal wal a'mal wal maqasid." Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari sesuatu yang jelek. Yang jelek itu dalam bentuk perkataankah, atau amal-amalkah, atau niat-niatnya. "Fala yaqbalu illa tayyib." Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kecuali yang baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut tayyib." Dalam surat Fatir ayat ke-10. Kepada Allah lah perkataan-perkataan itu akan, perkataan-perkataan yang baik itu akan naik. Qala fa huwa la yaqbalu illa al-kalama tayyib wal amala tayyib. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak akan menerima kecuali perkataan yang baik. Demikian juga Allah tidak akan menerima kecuali amal yang baik. Wa la yaqbalu minas shadaqat illa ma kana min kasbi thayyib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari hasil sedekah yang berasal dari hasil usaha, menerima sedekah kecuali dari hasil usaha yang baik. Amal khabith, adapun segala sesuatu yang jelek, hasil usaha yang jelek, fa innahu la yaqbalu sawa'an kana khabithan bima'na radi. Maka hasil usaha yang jelek Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima, baik itu makna secara rendah. Dari penjelasan ini kita mendapatkan faidah bahwasannya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan, semuanya harus dilandasi dengan sesuatu yang thayyib, yang baik. Ucapan-ucapan kita akan naik ke atas langit manakala itu adalah sesuatu yang baik. Perbuatan-perbuatan kita pun akan naik ke atas langit manakala perbuatan itu didasari dengan sesuatu yang baik. Demikian juga niat. Niat kita, ini perkara yang paling sulit. Para ulama juga menyebutkan diantaranya perkara yang paling sulit adalah masalah niat, masalah keikhlasan. Ikhlas di dalam melakukan amalan-amalan yang telah disyariatkan. Amalannya telah disyariatkan, tetapi faktor keikhlasan ini adalah perkara yang sulit. Para ulama pun mengakui tentang sulitnya menjaga niat ini. Seseorang mungkin saja pada awal melakukan amal, ia penuh niat dengan niat yang baik. Tetapi di tengah perjalanan banyak iblis, banyak syaitan membisikkan segala sesuatu sehingga kemudian niat itu jadi berubah. Hanya perkara-perkara yang sepele, karena mungkin pendapatnya tidak diterima di dalam sebuah musyawarah, kemudian ia seakan-akan merasa dilecehkan, merasa ditinggalkan, merasa tidak dirangkul dan sebagainya. Sehingga kemudian ia menjauh, sehingga kemudian ia yang seharusnya berkumpul bersama untuk membangun sebuah maslahat bersama. Faktor niat adalah sesuatu yang sulit. Ini adalah faktor hati. Faktor hati. Disinilah kita dididik bagaimana bersikap tawadu. Disinilah kita dididik untuk senantiasa berupaya merajut kebersamaan. Mungkin hal-hal yang sifatnya perkara-perkara yang bisa dibicarakan, bisa dimusyawarahkan, itu adalah perkara-perkara yang seharusnya kita bisa untuk saling tasamu. Tentunya apa yang kita perbuat adalah segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, ilahi yas'adul kalimut tayyib, kepada Allah lah perkataan yang baik itu akan terangkat. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perkataan yang baik itu akan terangkat, akan ke atas langit sana. Ammal qawlul khabith fa inna allaha yarudduhu wa yabghaduhu. Adapun perkataan yang jelek, amalan yang jelek, niat yang jelek, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci. Membenci yang perkara yang demikian tersebut. Apa itu perkara-perkara yang jelek? Minal kadzib wal ghibah wan namimah wasyatmi wa qawli zur wa shahadati zur wa jami'il aqwalil khabithah. Yaitu dari perkara-perkara dusta, ghibah, namimah, kemudian mencacat cela, kemudian berkata yang tidak jujur, melakukan persaksian yang tidak semestinya, tidak jujur, dan seluruh perkataan-perkataan jelek yang lainnya, termasuk diantaranya adalah wasyirki wal kufri, kulluha aqwalun khabithatun. Termasuk diantaranya adalah kesyirikan, kekufuran, yang semuanya itu adalah perkataan-perkataan yang jelek. La tartafi'u ilallahi azza wa jal wa la tuqbal. Maka perkataan-perkataan yang jelek, amalan-amalan yang jelek, niat-niat yang jelek, tidak akan Allah Subhanahu, tidak akan terangkat, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian qauluhu? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan diterima kecuali yang baik. Maka dalam kesempatan ini, perbaikilah setiap perbuatan kita, perbaikilah setiap ucapan kita, perbaikilah setiap niat kita. Karena sesungguhnya jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan itu kemudian tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Kita pun tidak tahu kapan kematian itu akan datang menjemput kita. Kita pun tidak tahu sampai seberapa lama lagi kita berada bersama-sama di tempat ini atau di tempat lainnya. Karena sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kita termasuk kesempatan waktu, gunakanlah untuk melakukan al-amal as-salih, yaitu amalan yang baik. Gunakanlah amalan-amalan itu menjadi amal yang saleh, yang baik, yang kemudian dilandasi dengan niat yang baik pula. Sehingga apa yang kita lakukan akan memberikan manfaat untuk diri kita. Apa yang kita perbuat akan memberikan sesuatu yang baik untuk diri kita. Amal kita di dunia ini semoga menjadi investasi kita, tabungan kita untuk di hari kemudian. Janganlah kemudian hidup ini disia-siakan dengan perkara-perkara yang mungkin itu menyangkut awalnya adalah egoisme kita. Egoisme kita seakan ingin memaksakan apa yang kita katakan itu adalah sesuatu yang harus diterima. Di dalam musyawarah, perkara-perkara usul diterima atau tidak itu adalah sesuatu yang lumrah. Jangan sampai kemudian ukhuwah kita menjadi rusak. Jangan kemudian amal kita, niat kita menjadi rusak hanya karena perkara-perkara yang sifatnya kita sebenarnya bisa untuk bertasamu, bisa untuk kemudian berlapang dada. Sehingga amalan kita, niat kita, atau ucapan kita benar-benar termasuk dari apa yang disebutkan sebagai perkara yang thayyib, perkara yang baik. Dengan itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima apa yang kita perbuat. Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik dan beramallah kalian dengan amalan yang salihah, yang baik. Ini adalah perkara yang harus kita perhatikan, karena sesungguhnya jangan sampai kemudian kita menyesal di hari esok, di hari akhirat nanti. Banyak perkara-perkara yang semestinya kita bisa tasamu, atau bahkan mungkin bisa memberi uzur kepada ikhwah kita karena satu dan lain hal, maka kita lebih banyak untuk memberi uzur. Mungkin ikhwah kita saat itu sedang tidak mendengar, sehingga jangan lantas kemudian kita cepat memvonis dia itu sombong, tidak memperhatikan kita, membuang muka. Padahal ketika ia membuang muka, mungkin dia akan meludah atau yang lainnya. Jangan kemudian dipersepsikan sebagai perkara-perkara yang akan menjadikan diri kita semuanya baper, semuanya di bawah perasaan kita. Berikanlah uzur. Oh, ihtimal yang positif, mungkin dia sedang tidak perhatian dengan kita, tidak konsen dengan kita, sehingga kita lewat tidak disapa ataupun tidak dilihat dan lain sebagainya. Maka sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'malu shaliha, beramal salehlah kalian, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas dituntunkan secara syariat dan jelas pula niatnya. Sekali lagi, faktor niat ini susah. Faktor niat untuk ikhlas benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, tidak benar-benar karena ingin mungkin pendapat yang harus diterima atau perkara-perkara yang lain. Maka ini adalah hal yang sangat sulit. Keikhlasan di dalam beramal, keikhlasan di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita benar-benar perhatikan. Karena sungguhnya syaitan tidak akan pernah diam. Syaitan tidak akan pernah diam. Dia akan terus bergerak, dia akan terus bergerilya, dia akan terus menjerembabkan Bani Adam sehingga ia benar-benar terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Bertafarruq, terpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berpegang kepada tali Allah dan jangan kemudian kita berpecah belah. Dan syaitan terus akan berusaha dari mulai membisikkan ke dalam diri kita. Membisikkan ke dalam diri kita hal-hal yang semestinya kita mungkin bisa tasamuh, bisa lapang dada, bisa untuk ya tidak apa-apalah pendapat saya tidak diterima, tapi saya tetap bersama, tapi saya tetap ta'awud, tapi saya tetap melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bermusyawarah. Dan hasil dari musyawarah itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan, fa idza azamta fa tawakkal 'ala Allah. Setelah musyawarah memutuskan, maka selebihnya kita berbulat tekad. Berbulat tekad, setelah itu tawakal, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara-perkara yang jangan kemudian setelah musyawarah kemudian kita berbalik. Wah, seharusnya tidak begitu. Seharusnya pendapat saya yang diterima. Tapi kok begini? Dan perkara-perkara lainnya. Ini adalah sesuatu yang banyak terjadi di berbagai daerah. Banyak terjadi di berbagai daerah. Seseorang di dalam musyawarah kemudian ia berbalik untuk kemudian memutuskan segala sesuatu yang bertentangan dengan hasil musyawarah itu sendiri. Di sinilah kita harus menunjukkan kebesaran jiwa kita. Kebesaran jiwa kita. Bahwasanya apa yang sudah diputuskan oleh musyawarah dengan cara musyawarah itu adalah perkara yang insya Allah terbaik. Meskipun kita memahami, menurut pendapat saya, perkara itu ada sisi-sisi kelemahan. Tetapi karena musyawarah sudah memutuskan, maka saya siap untuk bersama-sama. Tidak kemudian lantas di tengah jalan, tah kan, apa yang saya katakan, benar kan? Nah, itulah. Karena enggak nurut saya. Bukan begitu. Maka bermusyawarah itu adalah sesuatu yang syar'i. Bermusyawarah itu adalah sesuatu yang syar'i. Wasyarihum wasawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kalian dalam memutuskan perkara. Itu adalah sesuatu yang syar'i. Maka tunaikan yang syar'i itu. Selanjutnya, fa idza azamta fa tawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berbulat tekad memutuskan sesuatu, maka selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang banyak terjadi di beberapa daerah seperti itu. Karena hal-hal satu dan lain hal, masalah-masalah teknis yang sebenarnya itu bisa dibicarakan dengan baik, dengan cara yang jujur, jujur di antara kita, jujur di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini nasihat yang bisa Anda sampaikan, nasihat ini untuk diri saya, untuk antum semua. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit nasihat ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membukakan jalan-jalan kebaikan bagi kita semua, sehingga kita bisa menunaikannya dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, dan tentu saja memberikan keberkahan kepada apa yang kita perbuat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.